alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh rahimahullahu ta'ala. Wa an Jabir radhiyallahu an qala dakhala rajulun yawmal jumu'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub fa qala sallait qala la qala qum fa salli raka'atain. Muttafaqun alaih. Dari Jabir menceritakan bahwa seseorang masuk masjid hari Jumat, saat itu Rasul SAW sedang khutbah, maka melihat orang ini duduk, Nabi tanya, "Kamu sudah sholat?" Dia jawab, "Belum." Maka Rasul katakan padanya, "Berdirilah dan sholatlah 2 rakaat." Hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis ini tentang hukum sholat tahiyatul masjid dalam keadaan imam sedang khutbah. Di dalam hadis Rasulullah SAW hanya bertanya kepada orang ini, "Apakah kamu sudah sholat?" Ini sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dalam keadaan dia datang terlambat, karena dia datang Rasul sudah khutbah, sudah menyampaikan khutbah. Berarti dia datang terlambat. Ini menjelaskan kepada kita, yang pertama, tidaklah dicela, tidaklah dicela orang yang datang sedang imam sudah khutbah. Dalilnya apa? Ya hadis ini. Dari sisi mana pendalilannya? Karena Rasulullah SAW tidak mencela orang ini. Enggak ada Rasul mengatakan misalnya, "Ada apa kamu terlambat? Kenapa kamu datang sudah jam segini?" Kalau itu tercela dan pantas untuk dicela semakna dengan itu, pasti akan Rasul lakukan. Ya, Rasul tanyakan hanya tentang sholatnya. Dia duduk, "Kamu sudah sholat?" "Belum ya Rasulullah." "Berdiri, sholat 2 rakaat. Hanya itu. Maka menunjukkan tidak boleh dicela orang yang datang terlambat masuk masjid dalam keadaan imam telah khutbah. Adapun hadis Umar ibn al-Khattab ketika Utsman radhiyallahu an datang terlambat, ada semacam terkesan celaan dari Umar kepadanya atas keterlambatannya, di mana ketika Utsman katakan, "Mazidtu ala antawadu'tu thumma atait," aku hanya wudu, hanya sempat wudu, kemudian bergegas ke masjid masuk. Maka Umar tanya, "Wal wudu aidan?" Ini hatta wudu, hari ini kamu hanya bisa wudu. Artinya diingatkan, karena yang Rasul katakan, "Idza ata ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Jika kamu mendatangi Jumat, mau sholat Jumat, mandilah. Ini kamu hatta mandi tidak sempat juga, hanya wudu, datangnya pun terlambat. Tentunya ini kesan marahnya Umar atas keterlambatan Utsman. Tapi ini dijawab oleh para ulama. Yang pertama, likulli maqam maqal. Tiap kasus beda hukum antara yang satu dengan yang lain. Tiap orang berbeda perlakuannya, tidak sama memperlakukan ini dengan memperlakukan itu. Masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Maka keterlambatan Utsman misalnya, kasus ini enggak sama dengan keterlambatan orang ini dalam hadis Jabir. Yang mungkin saja dia A'rab, Badui, orang pedalaman yang enggak banyak tahu tentang ilmu dan sebagainya. Makanya enggak disebut juga namanya siapa. Dakhala rajulun. Terus seorang masuk, walaupun di riwayat disebut namanya Salik Al-Ghatafani. Tapi di Bukhari Muslim tidak disebutkan. Rajulun, seseorang. Maka ini yang pertama. Yang kedua, Rasul SAW tentu jauh lebih santun, lebih bijak, lebih arif kalau dibanding dengan Umar. Artinya Umar yang dikenal dengan tegasnya, dengan kerasnya beliau dalam al-haq radhiyallahu taala anhu, mungkin melihat sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam posisi dan martabatnya, maka disampaikan oleh Umar apa yang beliau sampaikan. Rasul yang lebih bijak dan lebih santun kepada orang ini hanya menegur masalah sholat tahiyat masjid yang tidak dia lakukan. Mungkin juga orang ini dari musafirin yang sedang lewat di Madinah dan sholat bersama Rasul SAW. Ini atau itu, yang jelas pendalilan cukup kuat dalam hadis Jabir bahwa orang yang terlambat dalam artian datang ke masjid dalam keadaan imam sudah khutbah, bukan sesuatu perkara yang pantas untuk dicela karenanya. Artinya ya diomongi dengan kata-kata yang mengandung celaan atau gini, kenapa dapat terlambat, ngapain kamu, gak pantas ini itu, yang semakna dengan ini tidak pantas. Terbukti Rasulullah pun tidak melakukannya. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga mengajarkan bolehnya khatib berbicara dengan orang lain yang datang dalam sholatnya. Karena Rasulullah berbicara dengan orang ini, kamu sudah sholat, berdiri, sholatlah dua rakaat. Dengan demikian, hadis Jabir mengajarkan kepada kita bahwa khatib punya hak untuk berbicara yang dia anggap perlu kepada makmum atau jamaah dia yang ada di masjid. Kalau ditanya kenapa beda antara khatib dengan yang lain, karena hadis yang lalu telah kita ambil larangan orang berbicara saat khutbah, bahkan berkata hush, diem, itu saja sudah menyia-nyiakan Jumatnya, hilang pahalanya dan seterusnya. Bedanya wadih, jelas. Kalau khatib, khutbah di tangan dia, dia yang sedang bicara. Kalaupun dia bicara dengan makmum seperti ini, khutbah otomatis dia potong, dia berhentikan. Nanti selesai dia bicara, dia lanjutkan kembali khutbahnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Beda kalau yang bicara kamu sebagai makmum, bukan khatib. Kamu berbicara, khatib sedang berbicara, sedang menyampaikan terus khutbahnya. Kamu bicara dengan orang, akhirnya terlewat oleh kamu khutbah si khatib. Ada beberapa bagian yang kamu gak fokus padanya karena kamu bicara, terputus oleh pembicaraanmu dengan orang lain. Makanya beda kalau yang berbicara itu khatib dengan selain khatib. Khatib diperbolehkan, diperbolehkan khatib bicara dengan makmum. Dia berhentikan khutbahnya seperti Rasulullah ini. Lalu ditanya, kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah, berdiri sholat. Nah, hadis pula mengajarkan kepada kita tidak pantas, bahkan tidak boleh, dan ini penting. Ini penting ya ikhwan, barakallahu fikum. Tidaklah memahaminya kecuali orang yang muwaffaq, yang mendapat taufik dari Allah. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang kamu anggap itu mungkar. Kamu lihat itu mungkar selama atau ketika permasalahan itu masih membutuhkan klarifikasi, masih membutuhkan perincian, harus detail, butuh cross check, butuh bertanya kenapa ini itu. Maka gak boleh buru-buru kamu vonis itu jelek, mungkar, gak benar, begini, begitu. Sementara kamu gak tahu menau apa alasannya, detailnya seperti apa. Kamu pun tidak menanyakan klarifikasinya seperti apa. Dari mana ini diambil? Lihat pelajaran Rasul SAW. Orang ini masuk duduk. Rasul gak langsung mengingkari, kamu masuk masjid duduk begini, begini, begini, tidak. Rasul tanya dulu, kamu sudah sholat? Duduk masuk masjid, orang kemudian langsung duduk tanpa sholat dua rakaat menyalahi sunnah. Makanya Rasulullah katakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'udanna hatta yusalliya rakaatain. Jika kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum dia sholat dua rakaat. Itu bimbingan sunnah. Berarti duduk menyalahi sunnah. Tapi orang ini gak langsung disalahkan oleh Rasul. Tidak langsung disalahkan. Klarifikasi dulu Rasul kepadanya. Kamu sudah sholat? Bisa saja dia sholat di luar misalnya. Atau di mana yang gak dilihat oleh Rasul SAW. Gak kelihatan. Makanya ditanya dulu, kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Berarti berdiri, sholatlah dua rakaat. Demikian pelajaran penting bagi seorang muslim, kaidah yang ulama sebutkan dalam amar ma'ruf. Kamu mau mengajak, mengajarkan kemakrufan kepada orang lain, kamu mau mengingkari suatu kemungkaran pada orang lain, kamu anggap itu salah darinya, kamu pandang dalam penilaian kamu, dalam tanda kutip, itu gak baik, itu salah. Sementara perkaranya butuh kamu itu untuk lebih tahu detail dan rinciannya seperti apa. Ada sesuatu yang kamu perlu klarifikasi darinya. Maka tidak dibenarkan untuk tergesa-gesa kamu keluarkan vonis, kamu berhukum bahwa fulan begini, fulan begitu. Pada akhirnya kamu akan menyesal atau kamu akan malu ketika belakangan akan tampak bagimu permasalahan itu tidak seperti yang kamu duga. Oleh karenanya, berhati-hati dalam perkara amar ma'ruf ataupun nahi mungkar sangat penting. Belum tentu perkara yang kamu ingkari, perkara yang kamu anggap atau kamu hukumi itu enggak benar, jelek, belum tentu itu demikian. Terlebih lagi ketika ilmumu masih terlalu dangkal. Seseorang melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, yang ilmu itu tidak kamu ketahui. Karena ketergesa-gesaan, kamu menghukumi, ini begini, orang ini begini. Vonis dari kamu, dia itu begini, dia itu begitu. Kalau saja kamu mau sabar dan santun menanyakan kenapa Anda melakukan ini. Maaf, saya mendengar, saya melihat kamu berbuat begini, kamu berkata begini, kenapa? Apa alasannya? Apa ada dalilnya? Bagaimana penjelasannya? Klarifikasi dulu. Sehingga kamu akan tahu, oh ternyata dia melakukan seperti ini punya alasan. Dengan itu kamu gak akan tergesa-gesa berhukum sebelum kamu tahu titik jelas permasalahannya. Tapi begitulah beda orang yang muwafaq, yang mendapat taufik, dengan yang tidak. Yang tidak ada taufik padanya bersegera dengan kedangkalan ilmu yang ada padanya, tergesa-gesa berani memutuskan dan menghukumi, ini begini sudah, ini begitu sudah. Rincian permasalahan itu bagaimana, detailnya kenapa, apa sebabnya, kenapa dia lakukan itu, kamu gak tahu menau. Wala kamu mau berusaha untuk cross-check dan tanya. Maka ini pelajaran penting. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan dalam kasus ini. Rasulullah SAW yang turun padahal pada beliau wahyu, itu pun tidak gegabah. Tanya dulu kepada orang ini, kamu sudah sholat? Tidak langsung menghukumi dia salah, jelek, melanggar sunnah, duduk langsung, tidak sholat. Tapi tanya dulu, kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Berdirilah, sholatlah dua rakaat. Wahakadha bab penting, kaidah yang harus difahami dan dijaga. Seringnya muncul kerusakan, seringnya terjadi madarat dan mafsadah yang lebih besar ketika seseorang mencela atau mengingkari sesuatu yang dia anggap itu mungkar, dia anggap itu jelek, salah, sementara perkaranya karena dia tidak mengerti duduk permasalahan. Akan malu kamu dan menyesal kalau belakangan akan tampak bagimu, saya pikir begini, ya anak anggap begitu, tak kira begitu, sudah basi. Ketika dampak dan madharatnya sudah kesana kemari. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hadis pula menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang itu menyampaikan kata-kata penafian kepada orang yang lebih mulia dengan kata-kata la, tidak, atau belum, atau yang semakna dengan itu. Rasul, orang yang paling agung, tidak ada yang lebih agung dari Rasulullah. Sahabat ini menjawab pertanyaan Rasul dengan la. Shallaita? La. Enggak atau belum. Berarti boleh. Kenapa demikian? Karena sebagian orang awam menganggap secara umum berbicara kepada orang yang lebih mulia, entah itu orang tua, bapak, ibumu atau yang semisalnya, dengan kata-kata tidak atau enggak, ini qillatul adab, adab yang jelek. Dan itu tidak benar kalau dikatakan secara mutlak begitu. Kalau orang Arab, di kalangan orang Arab awam, biasanya mereka mendidikkan kepada anak-anaknya, kalau diajak bicara bapak atau ibunya pada sesuatu yang jawabannya itu tidak, untuk menjawabnya bukan dengan tidak tapi salamat atau salama. Misalnya, kamu sudah makan? La. Itu mereka nilai akhlak yang jelek pada orang tua. Pada orang tua kok bilang tidak atau enggak, enggak sopan, begitu kata mereka. Tapi salamat artinya belum. Tapi walhasil itu dari sisi perasaan saja. Yang jelas hadis menunjukkan sahabat berkata kepada Rasulullah, belum. Berarti itu boleh. Karena jika itu tidak beradab dilakukan kepada Rasulullah SAW, pasti Rasul juga akan meluruskan dan membenainya. Nyatanya tidak ada. Hadis pula menunjukkan bahwa yang masuk masjid, imam sedang khutbah, maka jangan dia duduk, tetapi sholat dulu dua rakaat. Karena Rasul katakan padanya, berdirilah, sholat dua rakaat. Berarti yang masuk masjid dia belum sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Hadis menunjukkan berarti ini wajibnya hukum sholat tahiyatul masjid, karena perintah hukum asalnya wajib dan Rasul perintahkan kepadanya sholli rakaatain. Ini pertama. Kedua, kita tahu hukum mendengar khutbah wajib, sampai enggak boleh bicara tadi makmum. Itu pun terkalahkan oleh perintah sholat. Karena orang ini ketika sholat tentu enggak akan bisa mendengar khutbah, dia sibuk dengan sholatnya. Jika sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib, tidak akan sampai mengalahkan hukum mendengar khutbah. Karena mendengar khutbah wajib. Udah gak apa-apa, dengarkan khutbah saja, gak usah sholat karena mendengar khutbah wajib. Nyatanya tidak, disuruh oleh Rasul berdiri sholat 2 rakaat. Walaupun dengan itu dia tidak mengikuti khutbah, berarti menjelaskan bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Dan ini madhab mayoritas atau banyak fuqaha. Walaupun demikian, sebagian fuqaha pula mau tetap menganggap itu sunnah, dan kuat juga pendalilan mereka. Hadis Badui yang tanya kepada Rasul, apa yang Allah wajibkan? Perhatikan, yang Allah wajibkan bagiku dari sholat ini. Rasul katakan 5 waktu sehari semalam. Tanya lagi dia, ada yang lain tidak yang wajib? Rasul katakan gak ada, kecuali kamu lakukan sholat-sholat sunnah. Dia dalam keadaan butuh jawaban, dia dalam keadaan mustafti, bertanya minta fatwa. Tentu takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Tidak mungkin Rasul menunda penjelasan kepadanya. Anu, tahiyatul masjid juga wajib, sholatlah kamu tiap kali masuk masjid. Nyatanya enggak ada. Rasul hanya katakan 5 waktu. Yang lain sholat-sholat sunnah kalau kamu mau lakukan. Dari situ banyak juga fuqaha yang menganggap selain 5 waktu adalah sholat-sholat sunnah. Namun fuqaha yang menyatakan wajib menyebutkan bahwa 5 waktu itu sholat yang wajib berdasarkan sebab-sebabnya, waktu pelaksanaannya. Oleh karenanya ada sebab-sebab lain selain 5 waktu yang karenanya sholat itu bisa menjadi wajib baginya selain 5 waktu. Misalnya orang bernadar untuk melakukan sholat 2 rakaat. Nadar, kalau fulan anakku datang selamat, misalnya sembuh dari sakitnya atau apa, aku nazar kepada Allah sholat 2 rakaat. Tapi anaknya datang, anaknya sembuh, apa hukum sholat bagi dia? Wajib, padahal itu bukan 5 waktu. Maka tergantung sebab dan tuntutan yang karenanya sholat itu bisa menjadi wajib. Nah, terkait itu, masuk masjid termasuk salah satu sebab, dawatul asbab, yang karenanya sholat menjadi wajib hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Di dalam hadis pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ri, berdirilah salatlah. Sebagian menganggap atau mengambil dari ini wajibnya berdiri dalam pelaksanaan sholat sunnah. Wajibnya berdiri dalam pelaksanaan sholat sunnah. Karena Rasul katakan, qum, berdirilah. Dan ini perintah. Maka wajib berdiri dalam sholat sunnah. Hukum berdirinya wajib. Akan tetapi, ada nusus lain yang menjelaskan bahwa berdiri dalam sholat sunnah itu tidak wajib. Di mana Rasulullah SAW pernah sholat di atas ontanya. Hadis Bukhari Muslim. Demikian Rasul lakukan. Sholat duduk di atas onta. Sholat sunnah. Dan itu tidak ada darurat. Artinya bukan saat itu Rasul sedang sakit. Mungkin karena ada. Tidak, sehat walafiat, tidak ada apa-apa. Ya sholat saja sedang di atas kendaraannya. Kalau memang itu wajib, pasti Rasul akan turun, berdiri untuk kemudian melakukan sholat. Karenanya pula di dalam hadis Rasul sebutkan sholatul qa'id ala nisf min sholatil qa'im. Sholat orang yang duduk setengah pahalanya dibanding orang yang berdiri. Satu, itu hanya dalam sholat sunnah. Artinya dia bisa berdiri, mampu, sehat, gak sakit, gak apa. Tapi dia lebih memilih sholat duduk. Boleh, sah sholatnya. Hanya saja keutamanya setengah dibanding yang dengan berdiri melakukannya. Nah. Dengan demikian, apa yang Rasul perintahkan kepada orang ini, berdirilah. Bukan perintah wajib, namun perintah sunnah. Ini sunnah bagimu hukumnya untuk sholat tahiyatul masjid ini dengan berdiri. Apa yang membelokkan dari hukum wajibnya menjadi sunnah? Hadis tadi, Rasul sendiri sholat di onta, di atas onta duduk. Rasul sendiri mengatakan sholat orang yang duduk setengah pahalanya dibanding yang sholat berdiri. Dalam keadaan dia gak ada udurnya. Sholat duduk dalam sholat-sholat sunnah itu boleh. Semacam ini misalnya terkait pengamalan atau penerapan kaidah tadi. Kamu melihat orang sholat dalam keadaan duduk, gak boleh kemudian kamu mengingkarinya. Orang ini gak sakit, gak apa kok sholat duduk. Ada apa kamu sholat duduk? Aib bagi kamu, gak pantas, begini masih muda dan seterusnya. Sementara syariat memberi ruang bagi dia. Syariat membolehkan, ada nusus, ada sunnah yang membolehkan itu baginya. Bukan sesuatu yang pantas untuk kamu mengingkarinya. Walhasil, tuntutannya orang itu untuk lebih berilmu. Tuntutannya orang itu dengan ilmunya lebih santun, lebih arif dan bijak di dalam dakwahnya, dalam bernasehat, dalam beramar ma'ruf, dalam bernahi mungkar, disertai dengan tarafuk, dengan kelemah lembutan, dengan ketidak terburu-buruan dalam segala sesuatunya. Dan demikian para ulama kita mengajarkan dan mencontohkan kepada kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.